Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله كده بالشكر بدأ الله. Di subuh hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah, masih bisa berzikir dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai kita mati. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Taisir Kalimur Rahman fi Kalamil Mannan, masuk pada surat Al-Humazah. Al-Humazah. Kita belajar membacanya terlebih dahulu dengan singkat, kemudian kita juga baca tafsirnya juga dengan singkat insyaallah taala. Kita ta'awuz terlebih dahulu sebelum baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Naam. Wailul likulli humazatil lumazah. Perhatikan di sini. Naam. Di antara perkara-perkara penting untuk kita ingatkan yaitu, naam, ketika tanwin ketemu dengan huruf lam, maka ini adalah hukumnya adalah idgham bila ghunnah, tidak didengung. Wailul tetap ditekan, setiap yang bertasdid maka ditekan. Nah, kecuali huruf nun dan mim tidak ditekan. Selain itu semuanya perlu nabrah, penekanan. Jangan wailul didengung, jangan, tapi langsung saja wailul likulli tab. Kemudian likulli humazatin pakai ha, humaza, humazatil, humazatil, kemudian masuk juga ke lam lagi, humazatil, jangan di kol-kola, humazatil, jangan, tapi humazatil lumaza, pakai huruf za, huruf za, kemudian ta di akhir dibaca ha, lumaza, taip, taip. Wailul likulli humazatil lumazah. Naam. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik, silakan Dato' Rustam. Baik, ahsantum. Begitu Dato' Busron, silakan. Linya pendek. Wailul likulli, bukan bukan likulli, tapi pendek. Likulli humazatil lumazah. Ulangi dah tu. Likulli di tasjid tu. Masya Allah. Ahsantum. Kita masuk pada ayat yang kedua. Allazi jama'a malan wa'addadah. Taib. Allazi jama'a malan wa'addadah. Taib. Di sini pakai za. Allazi. Dengan ujung lidah. Digit dengan gigi atas dan bawah. Dan dikeluarkan sedikit. Zi. Zi. Allazi. Kemudian. Jama'a, jama' pakai ain, kan? Jama'a. Kemudian jangan diseret ke dalam huruf kalimat yang berikutnya, tapi dipisahkan. Jama'a malau, jangan jama'a ma. Nah, sehingga berubah maknanya. Malau di sini tanwin ketemu waw. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Dengan masuk ke dalam huruf waw dengan berdengung malau, dan sesuatu yang berdengung itu sampai ke khaisum, ke hidung. Lau, nah, malau ini terasa di hidung, nah, berdengung. Setiap yang berdengung itu sampai ke hidung. Jangan malau enggak ada masuk, enggak masuk ke hidung, ya. Kalau masuk ke hidung terasa malau, terasa di hidung. Nah, malau wa'addadah. Di sini juga ditasdid huruf dalnya. Wa'addadah. Nah, da ujung lidah ditempelkan ke langit-langit bagian atas. Wa'addadah. Nah, tep. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Taib. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Taib, silakan akhi Nadia. Taib. Pak Parman, silakan. Tep, yang berikutnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Tep. Yahsabu anna malahu akhladah. Tep, di sini menggunakan huruf ha. Ha berarti kita mengucapkan huruf ha. Jangan yahsabu, tapi yah pakai huruf ha. Yahsabu an, di sini nun bertasdid tidak ditekan. Anna tidak, tapi an berdengung dua, berdengung ditahan dua harokat. Anna malahu, di sini ada sila dibaca huruf ha ketemu huruf dengan hamzah, dibaca sama dengan mad jaiz 4 atau 5 harokat dengan 3 ketukan. Malahu akh, kemudian huruf kho, akh seperti mengucap huruf kho, akh. Kemudian di sini ada huruf tipis dan huruf tebal. Huruf a dengan senyuman akh, a, kemudian tebal akh, akh. Nah, akh lada, jangan dua-duanya tipis, akh lada. Jangan pula dua-duanya tebal. Oh, lada. Tapi tipis dibaca tipis, senyuman dengan yang tipis dengan senyuman. Ah, kemudian tebal. Ah, ditebalkan. Ah, lada. Tep. Yahsabu anna malahu ah lada. Nam. Yahsabu anna malahu akhladah. Huruhnya yang panjang, ya. Huruhnya dipanjang. Silakan Alamsa. akhlada, kayak orang buang apa namanya dahak, akhlada. Ahsantum, silakan Nasrul. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Naam. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla juga lam bertasdid, maka ditekan. Kalla, terus naam ditekan. Kalla sedikit panjang. Layum, step yang berdoma maka dimonyongkan. Layum, kemudian nun mati ketemu ba, apa hukumnya? Apa? Ikhlas. Nah, masuk menjadi huruf mim. Layum, nah, bukan layum, layun, tapi layum menjadi mim. Layum balam, di sini nun bertasdid, ditahan dua harokat tanpa ditekan. Layum balam nafil fil, lidahnya ujung lidah dimiringkan sedikit agar tidak kol-kola. Fil huto, kemudian hu pakai huruf ha, dan kemudian to bukan ta. Hutomah, hutomah. Taib. Kalla layum balam nafil hutomah. Nam. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Silakan Dedi. Kok Dedi? Siapa nak? Abu Zakaria. Di tasdid huruf nunnya. La yunbadan, ditahan dua harokat dengan dengung. Faisal. Pakai huruf ha. Fil, fil hutamah. Taip. Pak Wawan, silakan. Hutamah. Ulangi. Fil hutamah. Hutamah. Ayat yang berikutnya. Wa ma adraka mal hutamah. Naam. Wa ma adraka mal hutamah. Naam, seperti biasa wa dimonyongkan kemudian ditarik. Wa, wa ma, kemudian huruf tipis ad, kemudian huruf qalqalah ad, ad. Wa ma ad, pakai qalqalah dipantulkan. Ad ro, kemudian huruf tebal ro. Ad ro, nah, ad ro kamal hutama. Insyaallah sudah bisa semuanya. Wa ma adraka mal hutamah. Naam. Wa ma adraka mal hutamah. Baik, di sini ada mad jaiz. Ma dibaca panjang yaitu mad, huruf mad yaitu alif atau huruf hamzah ketemu dengan huruf alif setelahnya dalam keadaan tidak dalam satu kalimat tapi berbeda kalimat, maka dibaca 4 atau 5 harokat. Silakan Ihsan. Taib, di sini tidak harus dikol-kolahkan ya. Manya tipis, jangan wama tebal. Tapi wama dengan senyuman. Wama adro. Taib, ulangi Ihsan. Taib, ahsan. Zaki, silakan. Ahsantum. Narullahil muqadah. Naam. Narullahil muqadah. Nar, naam dibaca tipis. Narullah kemudian tebal. Narullahil muqadah. Naam. Narullahil muqadah. Tep munya dengan dimonyongkan bibirnya. Silakan Abu Hasan. Ahsantum. Honor Khalis. Tep ahsantum. Yang berikutnya, allati taqali'u 'alal af'idah. Taib. Allati taqali'u 'alal af'idah. Kemudian allati, nam. Ta tipis di sini, ta. Kemudian to tebal. Ta to. Taqali'u 'alal, di sini pakai ain semua. Ta taqali'u 'alal af'idah. Kita baca sama-sama. Allati taqali'u 'alal af'idah. Di sini dialirkan anginnya ketika membaca huruf fa. Af'idah. Baik, silakan Sofyan. Bukan tebal ya. Tanya tipis dengan senyuman, ta to-nya tebal. Ta toli'u. Taib. Ainnya tekan. Ta tipis. Ta toli'u. Alal. Taib. Nah, cuma nanti ainnya pendek. Berikutnya silakan Abu Fadlan. Ahsantum. Kemudian ayat yang terakhir, inna, belum terakhir ya? Sudah ya? Belum. Inna ha alaihim mu'sadah. Inna ha alaihim mu'sadah. Inna ha, di sini rumnun bertasdid dengan tanpa penekanan, mengalir begitu saja. Inna ha, kemudian alaihim mim mati ketemu mim, maka apa namanya? Idgham mimi, ya, dengan ditahan dua rakaat dengan dengung. Alaihim, alaihim, berdengung dua rakaat. Kemudian muqsada di sini hukumnya huruf hamzah sukun, maka ini syiddah, betul-betul berhenti. Muqsada berbeda dengan ain, ya. Tattali'u 'alal, atau kalau ain dan tidak berhenti. Kalau hamzah di sini berhenti. Mu betul-betul syiddah berhenti. Muqsadah. Taib. Allati taqali'u 'alal af'idah. Taib. Allati taqali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Huruf ia di sini dalam keadaan sebelumnya berharokat kasrah, maka dibaca i, jangan e. Alai, alai, bukan alai, alaihim, tapi alaihim, bukan alaihim, tapi alai, pakai i. Tep, silakan Zulfa. Taib. Yang terakhir, Salman silakan. Taib. Yang terakhir, fi amadin mumaddadah. Taib. Fi amadin mumaddadah. ibadah. Nah, seperti biasa di sini. Nah, ketika tanwin ketemu mim, apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Amadin. Nah, amadin mumaddadah. Enggak ada yang sulit di sini. Silakan akhina mita. Baik, ahsantum akhina Zaid. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca. Waktunya tinggal 5 menit ya. Enggak apa-apa, kita lewat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Naam. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Dada yahsabu anna ma lahu akhlada. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Kalla la yunbadanna fil hutama. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة. طيب kita baca sekalian tafsirnya. Wail di sini artinya wa'id, ancaman. Wabalal, akibat buruk. Wabal, wa'id, ada ancaman. Wabal, yaitu akibat buruk. Wasyiddatul azab, dan azab yang sangat pedih, sangat berat. Celaka. Siapa yang celaka? Likulli humazatil lumazah, setiap yaitu orang-orang yang suka mencela dan menghina, menghardik. Likulli humazah lumazah, humazah dan lumazah, mencela, mencaci maki, merendahkan, menghina, itu humazah. Alladhi yuhammizun nasa bifi'lihi, yaitu menghina manusia dengan perbuatannya. Ini dari humazah. Wa yumizuhum biqoulihi, dan juga mencela manusia, mencela orang lain dengan lisannya. Berarti fal humaz, humaz artinya alladhi ya'ibun nas, yaitu orang yang mengejek, mencela, menghina manusia, kemudian menghinanya. Wa yat'in 'alaihim bil isyarah, mencela mereka, mengejek mereka dengan isyarah, wal fi'l, dan perbuatan. Biasanya dengan lisan, dengan bibir dan mulut menghina, dan matanya. Oh, dasar. Oh. Nah, kalau dengan perbuatan namanya humazah. Kalau dengan ucapan namanya lumazah. Lumazah, orang miskin. Anak orang bawahan dengan ucapan merendahkan, itu namanya lumaza. Kalau dengan perbuatan, nah, nih ambil dengan kakinya, ambil nih orang tukang sampah misalnya, dia meremehkan, nah, dengan perbuatan atau dengan isyarat, itu namanya lumaza. Kalau dengan ucapan, yaitu lumaza. Intinya sama, sama-sama merendahkan dan menghinakan. Celaka orang-orang yang mereka merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain, baik itu dengan perbuatan, dengan isyarat maupun dengan ucapannya. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Wa min sifati hadzal humaz, dan di antara sifat adab sifat orang-orang yang suka mencela, yaitu humaz dan lumaz, adalah annahu la hamma lahu siwa nam siwa jam'al mal wa ta'didi. Sifatnya biasanya orang ini adalah orang-orang yang suka mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Kamu lihat saja orang-orang yang mata duitan, ya, dikit-dikit duit, pokoknya semuanya harus dibayar dengan duit. Dia suka ngumpul-ngumpul duit, biasanya suka ngitung-ngitung duit, biasanya orang ini suka merendahkan orang lain. Dia akan suka merendahkan orang lain, menghina orang lain dan mencemooh orang lain, baik dengan perbuatannya maupun dengan ucapannya. Allah, tobo-tobo gini. Nah, ini biasanya orang-orang yang suka mengumpul harta dan suka menghitung-hitungnya. Nam, walghibtu bihi, dan biasanya orang ini senang dan harta, cinta dan hartanya, dia senang. Ini sifat-sifat orang pencela tadi, cinta dunia. Walaita lahu raghbah fi infaqihi fi turqil khairat wa silatil arham. Dan biasanya orang ini sifatnya dia tidak mau, tidak memiliki semangat untuk menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Wah, saya capek-capek kok malah mau disadakohkan, mau diinfakkan, malah dikasihkan dengan para pemalas-pemalas kayak gitu. Enggak. Kalau mau punya uang, kerjalah. Ngapain saya yang bantu dia? Ini biasanya orang-orang yang suka mencela, menghina, dia cinta harta dan tidak mau menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Wasilatu arham, dan dia tidak mau menyambung silaturahmi. Padahal kalau dia bantu adiknya, dia bantu kakaknya, sanak kerabatnya, insya Allah baik hubungan mereka. Nah, tapi orang yang suka mencela ini, nah, jangankan orang lain, kadang yang ada hubungan adik dan kakak, ada hubungan rahim saja dihinanya. Mangkonyo, jangan malas kau tuh, enggak kau kerja sana, jangan suka minta-minta. Benar sih ucapannya, tapi merendahkan, menghinakan, sehingga putus hubungan rahim dengan adiknya dan kakaknya. Jangankan orang lain, saudaranya sendiri tidak mau dibantunya dengan harta yang dia miliki. Ini orang-orang yang celaka. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Ya. Wa fi dzalik, dan semisal yang demikian itu. Yahsabu, dia menyangka, tentunya menyangka bijahlihi, dengan kebodohannya, anna ma lahu akhladah, bahwasanya harta yang dia miliki itu bisa mengekalkannya, dia akan hidup panjang gara-gara hartanya. Tidak. Dia menyangka dengan hartanya dia hidup lama di dunia. Falidzalika kana, oleh sebab itu, dia upayakan, dia usahakan seluruhnya untuk memperbanyak harta. Alladzi yadhunnu annahu, yang dia sangka dengan hartanya tersebut bisa menambah umurnya. Salah, keliru. Nah, orang ini tidak faham dan tidak mengerti bahwasanya kebakhilan, pelit yang dia lakukan itu justru memperpendek umurnya. Orang pelit, pakainya emas, bajunya emas, celananya emas, pecinya emas, kalungnya emas, enggak mau disedekahkan, infakkan. Dia cuma berbangga-bangga di hadapan orang miskin, dituja oleh orang miskin, ya, mati dia. Bukan memperpanjang umurnya, justru memperpendek umurnya. Ya. Dan bahkan orang ini akan meruntuhkan rumah-rumahnya, rumahnya pun akan hancur, akan runtuh. Wa anal bir yazidu fil, dan sebaliknya, ada pun kebaikan, ya, membantu orang lain, menyambung tali silaturahmi, memberikan modal kepada orang miskin, berinfak kepadanya dan yang lainnya, ini akan menambah umur. Ketika seorang diganggu, yang dibantu tadi datang, jangan ganggu dia. Dia siap menjadi tameng untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, sehingga panjang umurnya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutama, artinya orang ini akan dicampakkan ke dalam hutama. Wa ma adraka ma hutama, tahukah kamu apakah itu hutama? Apakah hutama itu? Ini ta'zimulaha, menunjukkan besarnya perkara ini. Wa tahwilu sya'niha, dan menunjukkan kengerian, menimbulkan kengerian. Apa itu hutama? Hutama ditafsirkan dengan firman Allah Ta'ala, Allah menafsirkan hutama adalah narullahil muqadah, yaitu api yang Allah telah persiapkan, api yang menyala-nyala. Allati wuquduha, yang bahan bakarnya annas, yaitu manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Neraka, tapi bahan bakarnya adalah bebatuan dan juga manusia, manusia dan batu-batu, itu bahan bakarnya. Itulah hutama. Allati min syiddatiha, yang diantara kedahsyatan hutama, tattali'u 'alal afidah, apinya membakar sampai menembus jantung hati manusia. Panas itu sampai ke hati. Nah, tembus ke hati. Tufidhu min azam ilal qulub, membakar jasad badan sampai ke hati. Hatinya itu sampai ke hati. Kalau kakimu dibakar, terkadang enggak sampai di hati. Tetapi kalau neraka hutama, itu apa yang dibakar, kemudian sakitnya itu sampai ke jantung hati, ke hati. Wa hadza seiringan dengan al-harara, bersamaan dengan panasnya neraka hutama, sangat panasnya neraka hutama, ternyata mereka terkurung, mahbusuna fiha, mereka terkurung dalam neraka hutama. Qad aisu ma'al khuruj minha, sehingga mereka berputus asa, apa yang bisa keluar dari neraka hutama ini. Nah, ini mengerikan, orang yang suka mengejek, merendahkan, menghinakan, masuk neraka hutama dan kemudian tidak bisa keluar karena ditutup. Wa hadza qala, oleh sebab itu Allah menyatakan inna 'alaihim mu'sara, sesungguhnya mereka pun kemudian diikat, mu'sara ditutup, mughlaqah dikunci, fi amadin, ditambah lagi mereka diikat di tiang-tiang, min khalfil abwab, di balik-balik mumaddada. Kenapa? Li'alla yakhrujuna minha, agar supaya mereka tidak bisa keluar dari neraka. Kenapa ini neraka? Semakin sakitnya azab neraka, mereka berupaya untuk keluar. Mereka tidak bisa mati-mati kena sakit, mereka berusaha untuk keluar. Allah sebutkan kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, maka tatkala mereka berupaya untuk keluar, mereka manjat-manjat untuk bisa keluar dari neraka, sampai sampai di atas, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nas'allahu al-afiyah wal-afiyah. Nas'allahu afwa wal-afiyah. Kita mohon kepada Allah maafnya dan ampunannya, dan juga kesehatan dan keselamatan dari Allah Azza wa Jalla dan neraka. Demikian ikhwati fillah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Jangan menjadi orang yang pelit, jangan suka merendahkan orang, jangan suka menghinakan orang lain, dan tawaduklah dengan apa yang kita miliki. Jangan sampai kemudian kita tertipu dengan harta yang kita miliki. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu rahimakumullah.